Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di dalam kita membaca ahkam siam dari kitab Fiqh Muyassar. Masih bentuk udzur yang kedua yang membolehkan untuk berbuka tidak puasa, yaitu safar. Telah disebutkan oleh muallif rahimallah minhumul amwat wa hafizahum al ahya, dua dalil dari Al-Qur'an, demikian juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi orang yang dia itu dalam keadaan safar, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan melakukan safar, maka dia mengganti hari-hari yang ditinggalkan dari puasanya, diganti di hari-hari yang lain. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga membimbing kepada salah seorang sahabatnya, Hamzah ibnu Amr al-Aslami, ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika melakukan safar boleh melakukan puasa? Maka kata Rasulullah, jika engkau mengendaki silakan puasa, dan jika mengendaki pula silakan berbuka. Kemudian kata muallif, wa yubahul fitru fi safari tawil alladhi yubahu fihi qasru shalah, dan dibolehkan berbuka tidak melakukan puasa di bulan Ramadan fi safar, ketika sedang safar at-tawil yang panjang, alladhi yubahu fihi qasru shalah, yang dibolehkan padanya mengqasar shalah. Jadi muallif di sini mengkaitkan bahwasanya safar yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah safar yang memang berlaku padanya hukum bolehnya melakukan qasar sholat. Maknanya kata-kata safar, melakukan bepergian, seseorang dia melakukan safar bepergian, ada yang batasannya belum dibolehkan untuk qasar atau belum disyariatkan untuk qasar. Ada yang dia safarnya telah mencapai batasan disyariatkannya baginya qasar di dalam safarnya tersebut. Sehingga ketika kita mau kemana, mau safar, safar perjalanan 10 kilo, 15 kilo, dia mengatakan dengan bahasa safar, bepergian, memang melakukan perjalanan. Yang tentunya hal tersebut, kalau dikembalikan kepada pendapat yang mengatakan safar itu batasannya dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat setempat, maka 10 kilo, 15 kilo belum dijadikan patokan oleh umumnya masyarakat sebagai safar yang dibolehkan untuk mengqasar. Dan di sini mu'alif dikaitkan dengan safar at-tawil, safar yang panjang. Wa huwa ma yaqdiru bisamaniyatin wa arba'ina milan, yang itu dengan ukuran 48 mil, hawale samanina kilometron, yaitu kurang lebih 80 kilo, kurang lebih 8 kilometer. Jadi kalau ukuran jarak, yaitu kalau diukur dengan mil, maka 48 mil. Adapun kalau diukur dengan kilometer, ukuran yang dikenal di kalangan kita, maka sekitar 80 kilo. Maka dengan batasan ini, seseorang ketika melakukan safar sampai 80 kilo, baginya boleh untuk tidak berpuasa. Boleh baginya untuk tidak berpuasa, sebagaimana ukuran ini dijadikan sebagian pendapat ulama, disyariatkannya seseorang melakukan qasar, mengqasar sholatnya, yaitu meringkas dari sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika sudah mencapai batasan 40 kilometer. Dan ini alal qaul, salah satu pendapat dari pendapat ulama yang mengkaitkan dengan jarak. Dan di sana adanya khilaf, sebagian ulama mereka seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat setempat yang mereka melakukan perjalanan jauh. Sejauh mana dia menghukumi safar, maka itulah dikategorikan safar. Karena masing-masing daerah atau wilayah berbeda-beda di dalam menentukan jarak safar. Apakah 50 kilo itu sudah safar atau belum, ini berbeda-beda penilaiannya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat dengan apa yang ada pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikarenakan nas adillah, dalil-dalil yang sahih tidak didapati menerangkan tentang jaraknya, menerangkan tentang jaraknya. Adapun riwayat yang menyebutkan tentang barid atau jarak-jarak yang lainnya, maka itu hadisnya dhaifah. Hadisnya dhaifah, sehingga dikembalikan kepada uruf, yaitu kebiasaan masyarakat setempat. Kalau memang masyarakat menilai itu sudah jarak safar, maka dihukumi safar. Kalau belum dianggap sebagai safar, maka belum dianggap padanya hukum-hukum yang disyariatkan di dalam safarnya. Wa safarul mubihu lil fitri fi ramadhana huwa safarul mubah. Kemudian dikatakan di sini, dan safar yang dibolehkan, yang membolehkan untuk berbuka di dalam puasa Ramadan adalah safar yang mubah. Safar yang hukumnya mubah. Fa in kana safara ma'siyatin aw safaron yuradu bihi tahayyulu alal fitri lam yubih lahul fitru bihadha safari. Maka jika safarnya tersebut adalah safar kemaksiatan atau safar yang diinginkan dengannya adalah tahayul, yaitu mencari hilah, mencari tipu muslihat, ngakal-ngakali alal fitri untuk melakukan fitr berbuka, tidak berpuasa, lam yubih lahu al-fitru bihada safar, maka tidak dibolehkan bagi dia melakukan berbuka atau tidak berpuasa dengan safarnya ini. Jadi di sini mu'alif mengkaitkan jenis safar yang dibolehkan untuk berbuka, yaitu safar dalam rangka ketaatan atau perkara yang mubah. Perkara yang mubah atau ketaatan. Adapun kalau bentuknya adalah safar untuk maksiat, maka di sini tidak diperbolehkan berbuka. Ini alal qaul, pendapat yang dirojikan di sini. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya safar itu dibolehkan baginya untuk berbuka, apakah safar ketaatan atau safar kemaksiatan. Dan itu pendapat yang diambil oleh Imam Ibnu Qudamah juga dan Imam Abu Hanifah. Karena tidak ada syarat bahwasanya safar yang membolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan itu harus safar ketaatan. Tidak ada syarat yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus safar ketaatan. Sehingga walaupun safar tersebut adalah safar yang dilakukan oleh seseorang mengandung kemaksiatan, maka hal tersebut tetap berlaku baginya hukum boleh untuk berbuka, boleh untuk berbuka. Adapun kalau hiyal dalam rangka untuk melakukan tahayul, dia melakukan safar tetapi apa? Melakukan tipu muslihat, ngakal-ngakali supaya dia itu tidak kena kewajiban puasa. Bahkan dia walaupun sekedar niat, tidak sampai melakukan safarnya, maka tetap tidak boleh, haram dia untuk berbuka. Dia meniatkan, aku mau safar lah ke Palembang, atau ke Lampung, atau ke tempat yang lainnya. Tujuannya apa? Agar supaya dia ini tidak kena kewajiban puasa di saat itu. Sehingga dia makan dan minum. Aku mau safar kok. Ternyata dia kemudian setelah siang hari masih tetap dia belum safar. Enggak jadi deh. Maka apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Haram baginya untuk melakukan berbuka walaupun sudah meniatkan untuk safar. Apakah terlaksana safarnya atau tidak? Dia melakukan safar tujuannya untuk supaya tidak berpuasa. Saya mau ke Palembang lah. Kalau di rumah makan dan minum malu sama keluarga atau nanti ketahuan tetangga atau teman. Udahlah, akhirnya safar. Supaya apa? Bisa melampiaskan syahwatnya untuk makan dan minum. Dia pergi ke Palembang atau yang lainnya, tujuannya supaya dia tidak berpuasa. Padahal yang namanya safar, hukum asalnya termasuk udzur yang membolehkan untuk berbuka. Tapi karena ini dalam rangka hiyal, tipu muslihat, ngakal-ngakali, hukum, maka ini adalah diharamkan untuk dia ini berbuka. Maknanya enggak boleh dia itu melakukan berbuka atau tidak berpuasa. Dia ketika enggak berpuasa wajib mengqadanya di lain hari Ramadan, dan di sisi lain dia tetap berdosa. Dia pun berdosa dengan perbuatan hiyalnya tersebut. Wa in shamal musafiru shaha shamuhu wa ajza'ahu li hadisi Anasin radhiyallahu anhu. Dan jika orang yang safar dia berpuasa, maka sah puasanya dan ajza'ahu, dia tetap dinilai sebagai amalan puasa. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibi sha'imu 'alal muftiri walal muftiru 'ala sha'imi. Kami pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah mencela orang yang berpuasa terhadap orang yang berbuka, dan tidak pula orang yang berbuka mencela terhadap orang yang berpuasa. Di sini sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu memberitakan bahwa di zaman Nabi saw telah dijalani atau dilakukan yang namanya safar. Dan di saat itu para sahabat yang melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masing-masing berijtihad. Ada yang mereka berpuasa, ada pula yang mereka tidak berpuasa. Dan dari kedua belah pihak tersebut masing-masingnya tidak saling mencela, tidak saling mengejek. Karena semuanya itu adalah disyariatkan. Bagi yang mampu berpuasa, baginya berpuasa. Yang dia menghendaki untuk berbuka, baginya untuk berbuka. Walakin bisyartin alla yasyukka alaihi shaumu fis safari. Akan tetapi dengan syarat agar tidak menyusahkan dia puasanya tersebut di dalam safarnya. Fa in syaqqa alaihi au adarra bihi fal fitru fi haqqihi afdal. Maka jika menyusahkan dia puasanya tersebut atau bahkan memadharatkan dengan puasanya tersebut, fal fitru fi haqqihi afdal, maka berbuka pada hak dia itu lebih utama. Di sini mu'alif menyebutkan bahwa orang yang safar ketika dia tetap berpuasa, ternyata puasanya itu memberatkan bagi dia, di sini dihukumi afdol untuk berbuka. Afdol untuk berbuka. Dan Syekh Bin Baz rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam syarah Umdatul Ahkam, apabila terjadi masyakoh, maka itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan pendapat beliau dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikarenakan adanya hadis, laisa minal birri as-saumu fis safar. Rasulullah s.a.w. mengatakan, bukanlah termasuk kebaikan orang yang melakukan puasa ketika dalam kondisi safar. Sehingga berdasarkan hadis tersebut, kalau adanya masyakoh memberatkan, mampu dia untuk puasa, tapi memberatkan, terasa kehausan, badan terasa lemas, maka itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Adapun kalau adzarra bihi, sampai dia itu memadzaratkan dia dengan puasa menyebabkan dia binasa, dengan puasa akhirnya dia menyebabkan sakit maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah kondisi yang seperti ini dihukumi haram. Haram bagi dia itu berpuasa. Haram bagi dia untuk berpuasa. Maknanya apa? Wajib untuk berbuka. Wajib untuk berbuka. Jadi enggak boleh dia paksakan untuk berpuasa. Karena apa? Memadorotkan. Yang namanya ad-dharar yuzal. Yang namanya madorot, sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Sehingga ketika kondisi safar dan itu mendatangkan madorot, maka dia harus berbuka. Harus berbuka. Akhdan bi rukhsah. Pendapat yang diambil itu termasuk afdol karena dengan alasan mengambil rukhsah. Mengambil rukhsah. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari rajulan sha'iman qad dullila alaihi min syiddatil harri wa tajamma'a an-nasu haulah faqala sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri asyamu fi safar. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di dalam safarnya seorang yang berpuasa dan dia mencari tempat teduh dan dikarenakan sangat panasnya dan manusia pun kemudian berkumpul di sekitar dia yang kondisinya dia itu tidak kuat dengan cuaca panas, maka Nabi SAW mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar, tidak termasuk kebaikan puasa ketika dalam perjalanan safarnya. Di sini sehingga diambil di sini oleh mu'alif, apabila adanya masyakah, afdolnya adalah untuk tidak berpuasa. Afdolnya berbuka. Afdolnya berbuka. Dan hadis yang disebutkan di sini, dijadikan oleh istidlal Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pendalilan, itu kalau kondisinya masyakah, akan memperberatkan, maka itu adalah makruh. Maka itu makruh. Adapun afdol apabila kondisinya memang mampu, kuat. Dia tidak berpengaruh puasanya tersebut dengan safar. Tidak berpengaruh puasanya di saat safar. Maka itu afdol bagi dia. Adapun kalau masyakkah timbul, kesusahan timbul, maka itu makruh. Kalau sampai memadaratkan, maka wajib bagi dia berbuka. Haram untuk memaksakan berpuasa apabila mendatangkan madarat sampai menimbulkan sakit atau kebinasaan pada dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan udzur yang berikutnya, yang dibolehkan seseorang ketika bulan Ramadan untuk berbuka dan mengganti di lain waktu. Wallahu a'lam shawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali washabi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika.